ada di antara makna menegakkan ruh sholat, ya, selain dia menghadirkan hatinya di dalam sholat, ya, juga mentadaburi, menghayati, ya, apa yang dia ucapkan dari zikir-zikir sholat atau bacaan-bacaan sholat, wayaf'aluh, dan apa yang dia kerjakan dari gerakan-gerakan sholat. Ketika dia berdiri, ketika dia ruku, ketika dia sujud, dia menghayati, ya, bahwasanya dia sedang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedang ruku untuk Allah, sedang sujud kepada Allah. Ya. Hadir hatinya di dalam salat dan menghayati apa yang dia ucapkan dan menghayati apa yang dia lakukan dari gerakan-gerakan salat. Ini penting untuk kita apa? Mengetahui makna atau arti daripada bacaan-bacaan sholat. Oh, saya belum tahu bahasa Arab, Ustaz. Alhamdulillah sekarang banyak buku-buku terjemahan. Nah, tinggal dibaca. Adapun surat Al-Fatihah, alhamdulillah sudah ada terjemahan Al-Quran, ya, yang dari Saudi. Nah, demikian pula surat-suratan, ya, ada. Dan bacaan-bacaan sholat yang lain, alhamdulillah di buku-buku doa atau di buku-buku tentang sholat diterjemahkan di situ. Ya, alhamdulillah banyak terjemahan-terjemahan asatidzah kita tentang bacaan-bacaan sholat. Kalau itu alasannya belum tahu bahasa Arab. Nah, ini penting untuk kita mengetahui bacaan-bacaan yang kita baca, maknanya apa. Ketika kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, apa maknanya? Subhana Rabbiyal A'la, apa maknanya? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, apa maknanya? Ila akhirid doa, sampai akhir bacaan. Hendaknya kita mengerti, mengetahui maknanya. Sehingga ketika kita mengetahui maknanya, kita akan konsentrasi untuk menghayati bacaan-bacaan salat. Tapi ketika kita enggak tahu maknanya, tidak faham makna apa yang kita ucapkan, ya, nah, maka sangat rentan pikiran ini bercabang kanan, kiri, ya, muka, belakang, apalagi ada masalah di rumah, apalagi ada masalah di pasar, ya, di tempat kerjanya atau yang lainnya, rentan, ya. Tapi kalau kita tahu bacaan sholat, nah, maknanya, artinya, ya, Masya Allah, ini akan membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Ini makna menegakkan sholat secara batin, yaitu menegakkan ruh sholat dengan menghadirkan hati di dalam sholat dan juga menghayati apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan sholat. Fahadihi sholatu hiyallati qalallahu fiha, sholat yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, dari perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat dan mungkar. Ini sholat yang seperti ini. Wahiyallati yatarattabu 'alaiha tsawab, sholat yang seperti inilah yang bisa menghasilkan pahala, yang bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan sholat apa? As-salawatul khams, wal jum'ah ilal jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratan lima bainahun. Salat yang lima waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini menggugurkan dosa-dosa. Ini diantara keutamaan salat. Nah, Rasulullah SAW juga mempermisalkan terhadap salat, orang yang salat na'am lima waktu, yaitu seperti orang yang dia di depan rumahnya itu ada kali, ada sungai. Kemudian dia mandi lima kali sehari di sungai tersebut. kira-kira kata Rasulullah SAW, kira-kira orang ini ada kotoran di badannya enggak? 5 kali sehari minimal mandinya. Ya. Nah, tidak ada, bersih dia. Ya. Kita 3 kali sehari aja, masya Allah. Ya. Apalagi 5 kali sehari mandi. Apalagi ditambah dengan mandi-mandi yang sunnah atau sholat-sholat sunnah. Ya. Nah, ini maknanya orang yang sholat 5 kali sehari sholat wajib, ya, maka akan bersih dari dosa-dosa. Tapi sholat yang seperti ini bentuknya, yang menegakkan secara lahir, ya, dan menegakkan sholat secara batin, ya, secara lahir dengan menunaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan syarat-syaratnya, secara batin menegakkan ruhnya, ruh sholat, yaitu dengan menghadirkan hati di dalam sholat dan juga menghayati bacaan-bacaan sholat dan gerak-gerik di dalam sholat. Sholat yang seperti inilah yang menghasilkan pahala dan keutamaan-keutamaan yang besar. Fala thawaba lil insani min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada pahala bagi seorang dalam sholatnya kecuali yang dia aqala minha, kecuali yang dia pahami. Ya. Yang dia apa? Naam, hadir hatinya di dalam sholat. Wa yadkhul fi sholati faraiduha wa nawafiluha. Dan masuk dalam kategori sholat, sholat-sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Baik, ini sifat orang-orang yang bertakwa, ya. Di antaranya wa yuqimuna shalah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan atau mendirikan salat. Nah, sifat yang ketiga disebutkan di sini wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, ini diantara sifat-sifat orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang bertakwa. Insyaallah penjelasan ayat ini kita lanjut ba'dal adzan. Naam, al-muadzin yu'adzin. Bagi ikhwah yang mungkin sepanjang hari beraktivitas, ya, mungkin di saat-saat seperti ini apa mengantuk, ya, mengantuk berat, mungkin belum istirahat siang. Gak pandai-pandai untuk mengakali, atau mengakali supaya tidak mengantuk. Mungkin bisa sebelum taklim minum kopi. Ini bukan promosi kopi, ya, cuma saran. Atau mungkin yang lain, minuman-minuman yang tidak berbahaya tetapi bermanfaat untuk menjaga stamina supaya enggak ngantuk atau yang semisalnya, sehingga benar-benar maksimal mendapatkan faedah. Baik. Kita lanjutkan. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari orang-orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yadkhulu fihi an-nafaqat al-wajiba wa kaz-zakah. Masuk di dalam infak di sini adalah nafkah-nafkah yang wajib seperti zakat. Itu zakat mal. Wan nafaqah ala zaujati wal aqarib. Demikian pula masuk di dalam kategori infak di sini adalah memberikan nafkah kepada istri, karib kerabat, wal mamalik, dan juga kepada budak-budaknya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya atau yang lainnya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini mencakup nafkah wajib seperti zakat, atau nafkah kepada istri, keluarga, karib kerabat, ya, budak-budak, ya, hamba sahaya. Ini semua nafkah-nafkah yang wajib. Wa nafaqatil mustahabbah, demikian pula masuk di dalamnya infak yang mustahab, infak yang sunnah, bijami'i turukil khair, yaitu infak pada seluruh jalan-jalan kebaikan. Infak untuk fuqara, masakin, infak untuk pembangunan masjid, ma'had, atau yang lainnya, dari berbagai macam infak ala turukil khair, di atas jalan yang baik. Walam yadhkur al-munfaq alaih. Di sini Allah tidak menyebutkan orang-orang yang berhak untuk diberi infak tersebut, menerima infak tersebut. Melainkan Allah mengatakan ciri orang yang bertakwa, yang mendapat petunjuk adalah yang menginfakkan sebagian harta mereka. Kemudian Allah tidak menyebutkan siapa saja mereka yang mendapatkan infak tersebut, atau menerima infak tersebut. Allah tidak menyebutkannya likasrati asbabihi wa tanawwu'i ahli, karena banyak sebab-sebab orang dia berhak untuk mendapatkan na'am atau menerima infak. Wa tanawwu'i ahli, dan bermacam-macam orang yang berhak untuk menerima infak. Ada fuqara, ada masakin, ada gharimin misalkan, atau ada orang yang terlilit utang, atau ada orang yang na'am membutuhkan, ya, atau dia adalah ibnu sabil yang kehabisan bekal, atau itu adalah pembangunan masjid, atau itu adalah pembangunan ma'had, atau yang semisalnya, banyak, nah, bermacam-macam. Dan juga wali anan nafaqata min hayshi qurbatun ilallah, demikian pula infak itu, naam, adalah kurbatun ilallah. Infak itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Wa atabimin adalati ala tabi'in. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan dengan kata min. Wa mimma. Mimma di sini gabungan dari min dengan ma. Nah, wa mimma. Tapi diidghamkan jadi wa mimma. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan kalimat min. Yang kalimat min di sini dala ala tabi'id, menunjukkan kepada tabi'id, menunjukkan kepada makna sebagian. Sehingga artinya wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari harta mereka yang kami anugerahkan kepada mereka. Liyunabbihahum annahu lam yurid minhum illa juz'an yasiran min amwalihim. Allah mengatakan dengan min dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Nah, ini untuk memberi tanbih terhadap mereka, memberi peringatan terhadap mereka, atau tanbih atau penekanan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lam yurid minhum illa juz'an yasiran min amwalihim. Allah tidak menginginkan dari mereka kecuali sebagian kecil dari harta mereka. Nah, itu Allah tidak memerintahkan untuk menginfakkan seluruh hartanya. Allah tidak berfirman, taib wa infikuna marzaknahum, misalkan mereka menginfakkan seluruh harta yang kami infakkan. Tetapi Allah mengatakan mimmarzaknahum, menginfakkan, mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Allah mengatakan dengan kalimat min yang berarti sebagian, ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah tidak menginginkan atau tidak memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan seluruh hartanya, ya, tetapi Allah menganjurkan untuk menginfakkan sebagian dari hartanya, ya, juz'an yasiron, ya, sebagian kecil dari hartanya. Ghaira dharin lahum wala muskin, ya, yang tidak berbahaya bagi mereka dan tidak memberatkan mereka. Kalau Allah perintahkan untuk menginfakkan seluruh hartanya, mungkin berat kita, ya. Nah, berat. Karena kita juga memiliki kebutuhan. Baik. Ya. Tapi Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Bal yantafi'unahum biinfakihi. Kalau seseorang menginfakkan sebagian, ya, tidak memberatkan dia, ya. Lain halnya kalau mungkin semuanya, ya, maka akan memberatkan dia, ya. Tetapi Allah mengatakan sebagian dari harta mereka. Orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yantafi'unahum biinfaqih, mereka mendapatkan manfaat dengan infaknya. Ketika dia menginfakkan hartanya, mereka mendapat manfaatnya. Nah, dan manfaat yang paling baik adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yantafi'u bihi ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka yang diberi infak, fuqara, masakin dan lain sebagainya, mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi dia yang menginfakkan hartanya mendapatkan manfaat, dia yang mendapat harta infak tersebut atau menerima infak tersebut, dia juga mendapatkan manfaat. Kemudian wafi qaulihi, pada firman Allah Subhanahu wa taala razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, isyaratan ila anna hadhil amwala allati baina aydikum, ini sebagai isyarat yang menunjukkan bahwasannya harta-harta ini yang ada di depan kalian, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka. Ini isyarat yang menunjukkan bahwasannya harta-harta tersebut yang ada di depan kalian, laisat hasilatan bikuwatikum wa mulkikum, itu bukanlah yang dihasilkan karena kekuatan dan kemampuan kalian semata. Wa inna ma hiya rizqullah alladzi khawalakum, hanya saja itu adalah rizki yang datangnya dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Bukan karena kekuatan kalian atau kepandaian kalian berbisnis, kepandaian kalian memutar otak untuk berjualan, tidak. Tetapi itu adalah semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jal. Rizki tersebut datang dari Allah, Allah yang memberikan kepada kalian. Wa an'ama bihi alaikum, Allah yang menganugerahkan rizki tersebut kepada kalian. Fakama an'ama alaikum wa faddalakum ala kathirin min ibadi, maka sebagaimana Allah telah menganugerahkan kepada kalian nikmat dan rizki tersebut dan mengutamakan kalian untuk mendapatkan rizki tersebut daripada kebanyakan hamba-hamba Allah yang lain, fashkuru, maka bersyukurlah atas nikmat rizki tersebut. Bagaimana cara mensyukurinya? Bi ikhraji ba'di ma an'ama bihi 'alaikum, yaitu dengan mengeluarkan sebagian apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Wa wasu ikhwanakum al-mu'dimin, dan bantulah orang-orang dari saudara-saudara kalian yang miskin, yang kekurangan. Ini cara mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran ma yajma'u ta'ala baina salati waz zakati fil Qur'an, dan Allah sering menyebutkan apa? Penggabungan antara salat dengan zakat di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah, ya. Nah, banyak Allah menyebutkan penggabungan antara salat dengan zakat di dalam Al-Qur'an, ya. Bisa dicari dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Li'anna shalata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'bud. Yang demikian karena salat itu mengandung bentuk pengikhlasan terhadap al-ma'bud, terhadap Allah yang diibadahi. Salat itu mengandung pengikhlasan diri terhadap ma'bud yang diibadahi, yaitu Allah Azza wa Jal. Wa zakah wan nafaqah, sedangkan zakat dan nafaqah atau infak, mutadamminatun lil ihsani ala abidihi, ini mengandung bentuk ihsan kepada hamba-hamba Allah. Nah, jadi kalau bahasanya sholat hablum minallah, ya, bahasa ini ya, taib, yang sering kita dengar dari penceramah-penceramah, taib. Kita lanjutkan bahwasanya as-shalah itu mengandung bentuk pengikhlasan terhadap al-ma'bud pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zakat dan infak itu mengandung bentuk ihsan kepada hamba-hamba Allah. Fa unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'bud. Maka tanda kebahagiaan seorang hamba adalah ikhlasnya hamba tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat dan mengerjakan perintah-perintahnya. Wa sa'yuhu fi nafil khalq, dan juga upaya dia, upaya hamba tersebut untuk memberi manfaat kepada makhluk. Ini tanda-tanda bahagianya seorang hamba. Tanda bahagianya seorang hamba adalah dia mengikhlaskan penghambaan kepada al-ma'bud yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga memiliki upaya atau usaha untuk bisa memberikan manfaat kepada makhluk. Kama anna unwana syakawatil abdi, sebagaimana tanda daripada kebinasaan seorang hamba, tanda kesengsaraan seorang hamba, tanda celakanya seorang hamba adalah adamu hadzainil amrayni minhu, hilangnya kedua perkara ini dari dia. Hilangnya pengikhlasan dalam penghambaan diri kepada Allah, dan hilangnya apa? Upaya atau usaha untuk berbuat ihsan kepada makhluk. Ketika hilang dua perkara ini dari seorang hamba, ini unwanu syaqawatih, tanda-tanda kebinasaannya. Tanda-tanda kebinasaannya. Fala ikhlas wala ihsan. Orang seperti ini tidak punya ikhlas dan tidak punya ihsan, sehingga Allah sering menggandengkan antara sholat dengan zakat. Karena orang yang dia itu memiliki sa'adah atau akan mengalami sa'adah, bahagia, orang yang bahagia itu adalah orang yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala baik, ya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, dan juga hubungan dengan manusia juga baik, yaitu dia bisa memberikan ihsan, bisa memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari penjelasan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Keutamaan-keutamaan sedekah atau infak sudah sering kita dengar, ya. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita dapatkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, bahkan ucapan-ucapan para ulama tentang keutamaan naam sedekah atau infak, ya. Sehingga tidak perlu kita ulang pada kesempatan kali ini. Kemudian ayat yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang beruntung, mereka juga adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan kepada para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yakin dengan akhirat. Yakin dengan hari akhir. Namun insyaallah penjelasan ayat ini dan seterusnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang.